Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam seri Aku Seorang Kristen. Saudara, Lukas 9 ayat 23 masih tetap merupakan konsentrasi kita. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Kriteria yang ketiga, saudara, adalah ikut aku. Sesudah seorang Kristen menyangkal dirinya, memikul salibnya, baru dia bisa mengikut Tuhan. Karena hanya dengan menyangkal diri, karena hanya dengan memikul salib, barulah kita bisa menjadi pengikut Kristus yang sejati. Karena itu jangan lupa, saudara. Untuk menyangkal diri, untuk memikul salib, kita memerlukan Kristus. Jadi tanpa Kristus, kita tidak mungkin mengikut Kristus. Jadi, ikut Kristus sesungguhnya anugerah yang luar biasa, karena dialah yang mendahului kita, memberikan kita kekuatan oleh pertolongan Roh Kudus. Kita diberinya modal, petunjuk, rambu-rambu, tinggal menjalankan saja. Bukankah sangat tragis kalau Roh Kudus telah bekerja tetapi kita masih menolaknya? Bukankah sangat tragis jika Roh Kudus telah bekerja kita masih mengeraskan hati kita? Atau mungkin, saudara, sebenarnya, sejujurnya, kita hanya orang Kristen yang emosional, yang bekerja dengan emosi kita. Itu sebab hidup kita gagal. Dan kita tidak pernah menjadi Kristen yang sejati. Kita terlalu emosional menyebut diri kita seorang Kristen. Hamba Tuhan yang diurapi. Orang yang penuh kasih karunia. Padahal realitanya sangat berbeda. Jadi, ikut aku harus diperhatikan baik-baik. Harus dicermati baik-baik. Sudah terlalu banyak kisah cerita yang kita dengar yang bikin kepala kita pusing, saudara. Ya. Ribut hamba Tuhan A dengan hamba Tuhan B, ribut soal uang, ribut soal keluarga, ribut soal... Yang kadang-kadang jadi, loh kok bisa? Kita pun tidak ngerti sekarang, ya, bagaimana justru realita dalam kehidupan Kristen ini orang saling menjatuhkan, saling menghancurkan. Nggak tahu kenapa. Kok doyannya begitu itu bingung kita, saudara. Di mana kekristenan? Kenapa orang mau mengatakan pengikut Kristus tapi tidak mau menyangkal dirinya? Sehingga nggak keluar omongan-omongan sampah seperti tadi itu. Di mana dia berani menyebutkan seorang pengikut Kristus, tapi dia tidak mau memikul salibnya, sehingga dia mau mencari jalan pintas dan kemudahan bagi hidupnya. Kalau begitu bagaimana mungkin dia mengikut aku? Ikut aku berarti mengikut jalan di mana Kristus berjalan. Saudara, ketika murid-murid pertama kali dipanggil Tuhan itu sangat menarik sekali. Dalam Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22 saya akan bacakan. Matius 4, 18 sampai 22. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun meninggalkan jalanya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus dan Zebedius dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka, Zebedius, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Saudara, ikut aku itu mengikut jalan di mana Kristus berjalan berarti panggilan menjadi murid Kristus, yang berarti juga sebuah perubahan yang besar. Perubahan besar itulah yang dialami oleh murid-murid ketika mereka berubah dari status mereka. Penjala ikan menjadi penjala orang. Ada satu hal yang sangat indah, yang sangat hebat ketika mereka mengikut Kristus. Tetapi perubahan itu harus dibayar dengan penyangkalan diri. Meninggalkan jala, meninggalkan penghasilan, meninggalkan masa depan yang bisa diukur dengan kasat mata sebagai seorang nelayan. Dan harus mengikut Kristus. Yang di dalam matematis hitung-hitungan belum jelas nasibnya nanti bagaimana. Tapi panggilan seorang murid adalah panggilan yang direspon karena kebenaran dan kekuatan kedahsyatan Allah. Panggilan yang direspon bukan karena ukuran-ukuran kebendaan. Panggilan yang direspon bukan karena saya bisa jadi kaya dengan mengikut Yesus. Panggilan yang direspon bukan karena alasan Yesus bisa menyembuhkan saya. Kalau itu alasannya, kasihan sekali. Anda pergi saja ke Cimande sana kalau tulangmu pecah rontok begitu ya. Nggak karu-karuan diurut, lurus, sembuh itu. Ya. Kenapa nggak ke sana, saudara? Di sana pun ada kesembuhan. Ya. Anda pergi ke Gunung Kawi, di sana pun ada kekayaan. Kenapa? Nggak cari ke sana. Lalu bilang, oh di sana setan. Nah, terus yang di sini? Oh, di sini enggak setan. Siapa yang bilang? Siapa yang tahu? Siapa yang ngukur? Kita bisa berdebat soal ini panjang sekali. Tetapi yang menjadi sederhana, Saudara. Tuhan bilang apa sih menjadi seorang Kristen? Kan sangkal dirimu kan? Pikul salibmu kan? Ikut dia kan? Karena itu ikutlah dia. Ada perubahan besar? Ada. Penjala ikan menjadi penjala orang. Saudara ingat Zakheus. Zakheus adalah pemungut cukai yang kaya. Pada waktu Yesus datang, dia bilang Yesus datang mau makan di rumahnya. Wah, dia senang sekali. Lalu dia menyatakan satu komitmen. Bahwa dia akan memberikan 50% sebagai dari hartanya untuk orang-orang miskin. Lalu dia berikan. Lalu dia bilang, kalau ada aku menipu orang, boleh diambil. Apa dari hartaku? Zakheus gak jadi rasul. Tapi Zakheus telah memberikan 50% dari hartanya. Dia bagi-bagikan. Artinya, begitu dia kaya, begitu dia percaya kepada Kristus, begitu kekayaannya berkurang. Saudara baca Alkitab baik-baik dong. Ya. Lihat. Itu konteks betul-betul itu peristiwa yang gak bisa dibantah lagi. Pernah gak perhatikan? Karena itulah orang-orang mengikuti Yesus mengalami perubahan yang radikal, perubahan yang hebat sekali, perubahan yang besar. Yaitu Zakheus tadi. Hidup tadinya untuk dirinya sendiri, sekarang dia bagi-bagi untuk orang lain. Hebat kan? Justru karena disuruh membagi-bagi untuk orang lain lah, ada satu orang muda lain lagi yang kaya, yang waktu tanya guru yang baik, apakah yang kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal? Yesus bilang ABCDFG, lalu dia bilang sudah. Yesus bilang kalau begitu jual seluruh harta bendamu, ikut aku. Masgullah hatinya, lalu dia gak jadi ikut Kristus. Kenapa? Karena dia terlalu kaya dan banyak hartanya. Zakheus hebat kan? Perubahan besar. Enggak semua orang bisa. Nah oleh karena itu saudara yang kekasih. Di dalam realita kehidupan kita pun kita harus jujur-jujur. Untuk memperhatikan apakah kita sudah mengikuti Yesus kita. Mengikuti Yesus berarti mengalami kepahitan hidup yaitu pikul salib. Sangkal dirimu, pikul salibmu. Tetapi di sisi lain mengikuti Kristus juga berarti berpikir seperti Kristus berpikir. Dalam Kolose pasal 3, ayat 1 dan 2, Paulus bicara pada orang-orang di Kolose. Bagaimana mereka sekarang boleh menjadi seorang pengikut Kristus. Supaya tidak lagi berpikir dengan orientasi berpikir duniawi. Tapi mereka mulai belajar berpikir seperti Kristus berpikir. Memikirkan hal-hal yang di sorga. Tapi bukan berarti lupa dunia. Lalu Anda enggak usah kerja, tunggu Yesus mau datang. Itu pun enggak tanggung jawab. Ya. Tetapi bagaimana mengikut Kristus? Berpikir seperti Kristus berpikir adalah mengikut Kristus dengan memikirkan apa yang dipikirkannya, yaitu tujuan hidup manusia. Nah saya pikir kita perlu berhenti sedikit sesudah hidup ini ya. Hidup kita ini apa sih tujuannya? Jujur-jujur mungkin kita kalau ditanya kita gak bisa jawab tujuan hidup kita apa. Crowded sebenarnya semuanya. Campur aduk gak karu-karuan. Kita ini persis kayak digulirkan, diputar oleh waktu. Kita dikurung oleh waktu. Kita kayak gak berdaya dengan waktu. Mau tidur, masih capek, tapi sudah waktunya kerja. Anda mesti kerja. Sudah ngantuk, sudah lemah, pengen tidur, tapi belum waktunya selesai kerja. Anda pun harus tetap kerja. Wow. Kita dikurung susah. Mau kemana? Mau bagaimana? Ini pertanyaan serius kan ya. Nah karena itu, kita perlu memperhatikan baik-baik tujuan hidup kita apa. Karena ternyata tanpa tujuan kita sudah dikurung. Nah kita gak boleh. Karena kita mau ngikut Tuhan, kita mesti mempunyai tujuan hidup kita. Itu tujuan mau memuliakan nama Tuhan. Tujuan yang berorientasi kepada hidup memenuhi kehendak Kristus. Sehingga, saudara-saudara, kita berpikir seperti Kristus. Membuat kita mampu mengikut Kristus. Kalau kita memikirkan perkara-perkara duniawi, gak mungkin kita mau mengikut dia. Karena gak akan bisa kita menyangkal diri kita. Gak akan kuat kita memikul salib kita. Dan gak akan kita berjalan pada jalan dia. Tetapi hanya dengan berpikir dan memikirkan hal-hal yang surgawi, kita boleh kuat. Disitulah akhirnya, saudara, kita mempunyai satu prinsip penting di dalam kehidupan kita. Mau apa? Mau bagaimana? Kemana tujuannya? Kalau tujuan hidup saya adalah memuliakan nama Tuhan, tujuan hidup saya adalah melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, maka itu saya lakukan dengan berapi-api. Saya lakukan dengan keseriusan. Saya lakukan untuk puji hormat nama Tuhan. Karena itu, mengikut Kristus, yaitu berpikir seperti Kristus, harus betul-betul kita wujudkan. Seluruh orientasi kehidupan kita tidak lagi menjadi antroposentris, tetapi menjadi teosentris. Tidak lagi berpusat kepada kemanusiaan dan kepuasan manusiawi kita, tetapi kepada apa yang Allah kehendaki, Allah mau dalam hidup kita. Kalau saudara jujur, apa sih yang saudara pikirkan selalu? Kadang-kadang ya, saudara-saudara saya suka tanya begitu. Kalau kita lagi pergi kebaktian, ya, kita kan pergi semua sama-sama kebaktian. Di gereja yang sama, dengan khotbah yang sama, jam sama, semuanya sama. Minggu ini, minggu depan gitu ya. Jadi dua kebaktian yang sama. Perbedaannya cuma satu. di kebaktian yang minggu lalu saudara nggak punya uang, kebaktian ini saudara punya uang, ya, sama-sama ke gereja, sama-sama semuanya. Mana lebih menyenangkan? Waktu saudara pergi ke gereja, di dompet saudara penuh dengan uang, pergi ke gereja, di dompet saudara tidak ada uang. Nah, kalau saya tanya ini beberapa persekutuan, orang jujur lalu ketawa begitu ya, terus jawab, ya ketika kita gereja, di dompet kita ada uang. Lalu saya tanya berikut, toh, sebenarnya yang bikin kita bahagia di gereja apa sih? Dompet kita atau hubungan kita dengan Tuhan? Lalu semua ketawa, saudara. Kenapa? Karena ternyata kita masih berpikir antroposentris. Kita berpikir sangat duniawi. My pocket, isinya apa itu? Dompet saya ada duitnya enggak? Karena itu mempengaruhi saya sebenarnya. Ya, kita tidak pernah berpikir seperti apa kita semua berpikir. Hari ini saya mau menyenangkan Tuhan, hari ini saya mau memuliakan Tuhan. Masa iya dia sih biarkan saya kelaparan? Dan kalaupun dia biarkan saya kelaparan, saudara, karena itu perlu untuk menyangkal diri memikul salibku, masa dia biarkan aku dipermalukan? Enggak akan. Caranya bagaimana dia menolong kita, kita enggak tahu. Kadang-kadang ada satu waktu di mana kita rasanya dipojokkan, dipermalukan. Ya, tapi di waktu lain kita akan melihat bagaimana Tuhan menolong, menuntun, dan membimbing kita. Jadi saudara-saudara yang kekasih, ini menjadi penting dalam hidup kita. Maka kita harus berjalan di mana dia berjalan, membuat kita memiliki jalan yang berbeda dengan dunia. Tapi saat yang bersamaan membuat kita memiliki satu gairah yang utuh. Berjalan bersama dengan Kristus, berpikir seperti Kristus membawa kita juga pada pemahaman hidup yang baru, yang berorientasi nilai-nilai ilahi tanpa harus menjadi ekstrim. Saudara gak perlu bilang lagi, oh puji Tuhan saya ke gereja gak perlu duit pak. Ya, naik becaknya pakai opo. Naik bus pakai opo, ya pakai duit juga. Gitu. Kita juga gak boleh munafik yang begitu-begituan. Iya. Tapi bagaimana menempatkannya pas. Jangan sampai itu jadi Tuhan kita. Iya. Uang itu harus ada-ada silakan, tapi itu budak kita. Jangan dibolak-balik. Jangan Tuhan yang jadi budak yang suruh ngabulin seluruh doa kita. Uang yang jadi Tuhan. Ini aneh-aneh kita ini. Mesti uang itu yang jadi budak. Tuhan itu ya Tuhan. Harus dipertuhan. Ya, jangan bikin kacau, saudara. Nah, karena itu berpikirlah seperti Kristus berpikir. Berpikirlah tentang hal-hal yang ilahi, yang di surga sana. Ikut aku berarti mengabdi, melayani seperti Kristus melayani. Mengikut Kristus berarti mengabdi atau melayani seperti Kristus melayani. Menarik sekali, saudara. Di dalam Yohanes pasal yang keempat, itu menceritakan bagaimana Yesus dan murid-muridnya waktu Yesus melayani perempuan Samaria. Kemudian muridnya kembali. Lalu mereka lihat perempuan itu tapi mereka tidak tanya. Nah, mereka cuma memang habis cari makan rupanya lalu mau kasih Yesus makan siang. Tapi Yesus mengatakan padaku ada makanan yang tidak kalian kenal. Mereka sempat berdebat satu dengan yang lain makanan apa yang dimakan oleh Tuhan Yesus. Tetapi kemudian Yesus mengatakan hal yang sangat hebat sekali dalam Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makanannya adalah melakukan apa ya yang menjadi tugasnya dan menyelesaikan apa yang menjadi pekerjaannya. So, saudara, ini menarik sekali. Jadi bagi Tuhan Yesus, ya hidup adalah mengabdi dan melayani Bapa di dalam surga. Bukan tidak perlu makan siang. Tapi dia ingin mengajar murid-muridnya lewat cerita itu bagaimana murid-murid itu ternyata di dalam mengikut Yesus, mereka terorientasi masih pecah-pecah pikirannya. Belum terkonsentrasi kepada Yesus itu sendiri atau mengikut itu sendiri. Harusnya lah mereka bertanya, siapakah wanita itu? Bagaimana dengan dia? Apakah engkau sempat memberitakan kebenaran pada dia? Dan banyak hal lagi yang bisa ditanyakan. Tapi rupanya makan siang bagi mereka adalah waktu untuk tidak memikirkan yang lain. Kecuali ya, makan siang. Maka mereka coba memberikan kepada Yesus. Itu sebab waktu Yesus mengatakan padaku ada makanan tidak kamu kenal. Mereka masih berorientasi tentang pikiran, pikiran makanan. Mereka tidak pernah menduga apa yang dimaksud Yesus. Padahal sudah terlalu sering Yesus memakai berbagai peristiwa untuk mendidik, mengajar mereka. Tapi kepekaan belum ada waktu itu, masih tumpul. Hanya mereka gak bisa ngeh. Itu sebab Tuhan lalu mengatakan, lihatlah ladang sudah menguning. Engkau berkata 4 bulan lagi musim Nuwember tiba, aku katakan sekarang. Fenomena kasat mata yang bisa dilihat mata kita memang 4 bulan lagi pasti waktu itu. Tapi terus bilang sekarang apa masalahnya? Karena Yesus bicara tentang jiwa yang harus dituai. Jiwa yang harus dipanen. Karena apa? Karena mengikut Kristus sama dengan pengabdian dan pelayanan. Karena itulah mengikut Kristus berarti kesiapan mengabdi tanpa reserve. Mengabdi dengan terus berjalan. Dimanapun kita, siapapun kita, apapun pekerjaan kita, pendeta atau bukan pendeta. Tapi Anda betul-betul untuk mengabdi itu mengikut Kristus dengan kesiapan yang utuh. Jangan tanggung-tanggung. Karena itu dalam ikut Kristus juga berarti seluruh aktivitas kerja kita untuk kemuliaan namanya. Tetapi awas, kerja kita bukanlah tujuan. Aktivitas pelayanan kita bukanlah tujuan. Khotbah-khotbah kita bukanlah tujuan. Semua itu hanya alat, sarana-prasarana. Jangan bangga untuk itu. Karena apa? Karena mengikuti Kristus adalah mengabdi melayani dia. Dengan melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Tapi bukan pekerjaannya, itu yang menjadi penting. Tapi bagaimana dengan dia? Kalau saudara khotbah, padahal saudara memanipulasi. Ya mau apa itu? Saudara kesaksian, padahal menambah-nambahi. Gimana itu? Saudara kerja, kasih uang untuk persembahan gereja, tapi uang korupsi. Gawat ini. Nah karena itu kita harus jujur dalam hal-hal seperti ini. Jangan hidup kita dinodai oleh hal-hal yang salah, saudara. Oleh karena itu ikutlah Kristus. Melalui seluruh aktivitas kerja, aktivitas pelayanan. Tetapi dengan tetap mengingat seluruh aktivitas kerja ataupun pelayanan itu hanyalah alat dan bukan tujuan. Karena itu kita mau dibentuk oleh Tuhan, dibangun dan mengikut dia. Ikut Kristus, mengabdi dan melayani berarti mengabdi tanpa henti hingga selesai hidup di dunia ini. Bukan pekerjaannya selesai. Jadi saudara harus hati-hati di sini ya. Seorang pendeta bisa saja pensiun dari jabatan kependetaan. Tapi seorang pendeta tidak mungkin pensiun seumur hidupnya dari tugas kependetaan. Artinya tugas melayani, tugas menginjili. Nah begitu juga semua kita. Kita boleh kerja kantor cuti. Kita boleh kerja kantor berhenti. Pensiun. Tapi tidak berarti melayani pensiun. Tidak ada pensiunnya untuk melayani. Nah itu harus terus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Harus terus kita jalankan. Itu harus terus bergulir dalam kehidupan kita. Karena memang itu menjadi paling penting. Nah jadi saudara yang kekasih, di dalam bagian-bagian seperti ini, kita harus betul-betul utuh memahami bahwa mengabdi melayani Kristus adalah gairah hidup orang percaya. Bagaimana kita menjalankan seluruh aktivitas kita untuk puji hormat nama dia, tanpa terperangkap kepada apa yang saya sebut alat tadi. Jangan menjungkir balikan lalu mengukur alatnya yang paling penting, bukan tujuannya. Sehingga akhirnya kita melayani pekerjaan-pekerjaan Tuhan, tetapi tidak pernah melayani Tuhan yang mempunyai pekerjaan. Itu sebab pelayanan-pelayanan yang melayani pekerjaan-pekerjaan Tuhan bisa diwarnai dengan berbagai keributan dan ketidakjujuran. Karena apa? Karena mereka tidak pernah melayani Tuhannya. Ya, saking sibuknya saudara ya. Ini sebuah lukisan saja bagaimana mengikut Kristus seharusnya. Tetapi satu gereja begitu sibuk luar biasa. Wah, orang mulai sebut-sebut nama Yesus begitu ya. Tapi akhirnya saudara, sesudah semua berjalan kebaktian acara ini acara itu begitu, saudara tahu? Mereka ada di bait Allah, tetapi tidak ada Allah bait di sana. Nah, ini permainan kata yang suka saya pakai juga begitu ya. Mereka ada di bait Allah, tetapi Allah baitnya nggak ada di sana. Kenapa? Karena Allah lagi terpojok saudara. Ya, Alkisah adalah orang datang lalu bertanya, bukankah engkau adalah Yesus Kristus kepala gereja? Dia jawab betul. Bukankah engkau harusnya tempatmu di sana, di singgasana gereja sana? Lalu dia jawab, iya. Lalu kenapa kau ada di sini? Karena tempat itu pun sudah direbut pendeta. Saudara-saudara, sehingga sana tempat Yesus diduduk, direbut pendeta. Mau duduk yang di sebelahnya, didudukin para majelis. Dia coba di tempat jemaat, tapi gak ada satu pun yang ngasih dia tempat. Satu-satunya tempat di mana? Di pojok gereja yang masih kosong. Karena memang tidak ada yang mau terpojok. Maka Yesuslah yang terpojok. Kepala gereja, saudara. Mau ikut Yesus, tapi Yesusnya dipojokin. Mau ikut Yesus, tapi Yesusnya gak tahu ditaruh di mana. Mau ikut Yesus, tapi Yesusnya gak ada di depan. Awas. Hati-hati, jangan sampai kita terjebak seperti itu. Bagaimana hubungan pribadi kita dengan Tuhan Yesus itu penting sekali. Nah perlu sebuah kejujuran dari kita saudara. Karena itu mengikuti Yesus berarti Yesus ada di depan kita. Memimpin, menuntun, membimbing kita. Mengikuti Yesus berarti kita belajar, berpikir, dan memikirkan hal-hal surgawi. Mengikuti Yesus berarti bukan sekedar mengabdi dan melayani pekerjaannya, tapi juga mengabdi dan melayani dia yang mempunyai pekerjaan. Jangan bodoh dan jangan terjebak. Tapi marilah saudara dan saya saling mendoakan untuk kita boleh saling kuat dalam kehidupan ini. Setia mengikut dia sampai mati. Seperti dia juga berkata, kepadamu Bapakku serahkan nyawaku. Lalu dia mati dan berkata, sudah selesai. Kiranya kita pun boleh mengungkapkan kalimat yang sama kelak. Kalau Tuhan memanggil kita, sudah selesai. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bikman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra pamah dalam melayani melalui doa, daya, dan dana,